Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan yang mulia ini kita diperkenankan oleh Allah untuk kembali bertatap muka di sebuah majlis yang kita harapkan diberkati oleh Allah, yaitu majlis ilmu, majlis yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannati farda'i." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah di dalamnya. Yang dimaksud dengan taman-taman surga di sini yaitu majlis-majlis zikir, dan di antaranya adalah majlis-majlis ilmu. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala dengan majlis-majlis yang seperti ini bisa membekali kita pengetahuan ilmu tentang agama yang mulia ini, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, serta kita bisa membekali diri kita untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tema pembahasan kita pada hari ini yaitu kiat untuk mencapai kehidupan yang bahagia di atas sunnah. Pembahasan ini merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa tentunya tidak ada di antara manusia, secara lebih khusus kaum muslimin, yang tidak ingin untuk hidup dengan bahagia. Pastilah semua kita apabila ditanya kepadanya, apakah engkau ingin hidup dengan bahagia? Jawabannya tidak ada lain kecuali dengan satu kata, dia akan mengatakan iya. Hanya saja permasalahannya sekarang, mencapai kehidupan yang bahagia itu bukan perkara gampang, bukan perkara mudah, sebagaimana mudah dan gampangnya kita membalikkan telapak tangan. Karena kehidupan yang bahagia itu tidaklah terletak pada materi atau fasilitas-fasilitas yang lengkap atau sarana-sarana yang mudah. Tetapi kehidupan yang bahagia itu lebih mengarah kepada kebahagiaan jiwa yang dirasakan oleh seorang manusia. Pengalaman hidup telah membuktikan bahwa perkara fisik yang bersifat materi tidaklah menjamin kebahagiaan pada seseorang. Tidak langka atau tidak jarang kita menemukan orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki kemewahan, orang-orang yang memiliki fasilitas lengkap, tetapi dia tidak bahagia di dalam hidupnya. Bahkan di antara mereka hidup di dalam kegundahgulanaan, keguncangan, di dalam kepenatan. Mereka hidup tanpa arah yang jelas, sehingga karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya dia tidak mampu untuk menggunakannya kepada hal-hal yang membuat hidupnya semakin berarti. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang paling terpenting di dalam kita mencapai kebahagiaan hidup kita adalah ketenangan batin, kenyamanan jiwa. Karena pusat dari segala kebahagiaan itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita tenang, nyaman, tenteram, maka kurangnya materi, sedikitnya harta, itu tidak mempengaruhi kebahagiaan hidup kita. Hal ini pernah disinggung oleh Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya yang Allah abadikan di dalam ayat Al-Quran. Allah menyatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati-hati manusia itu akan menjadi tenang? Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Pernyataan Allah ini, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati-hati manusia menjadi tenang? Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pelajaran yang pertama, bahwa ketenangan itu berada di dalam hati, di dalam jiwa. Bukanlah pusat ketenangan atau kebahagiaan itu pada raga dan fisik. Raga dan fisik adalah anggota yang mengikuti. Anggota yang mengikuti bagaimana kondisi hati dan jiwa kita. Tatkala hati dan jiwa itu dalam keadaan tenang, nyaman, tenteram, bahagia, maka raga dan fisiknya juga akan merasakan yang demikian. Tetapi kalau hati dan jiwa dalam kondisi terguncang, dalam kondisi gundah, dalam kondisi tidak nyaman, tidak tenang, tidak tenteram, tidak bahagia, maka akan terlihat pada anggota-anggota badan yang lainnya. Terlihat dari raut wajah, terlihat dari penatnya badan, terlihat dari anggota-anggota fisik yang lainnya. Maka dalam ayat ini Allah ingatkan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati-hati manusia itu menjadi tenang? Pelajaran pertama, bahwa ketenangan itu adalah ketenangan hati dan jiwa, bukan raga dan fisik. Pelajaran yang kedua, bahwa dari ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa tidak mungkin kita mencapai ketenangan hidup, ketenangan hati dan jiwa kecuali dengan mengingat Allah. Bukan dengan materi, bukan dengan fasilitas, bukan dengan sarana, bukan dengan kesenangan dunia manapun. Tetapi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketenangan, ketenteraman, kenyamanan pada hati dan jiwa kita itu dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, dengan mengamalkan agamanya, dengan melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Karena agama ini memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demi kemaslahatan manusia, demi kebahagiaan manusia, demi kelayakan hidup manusia. Maka semuanya diatur oleh Allah dan Rasulnya di dalam agama ini. Maka tidak ada kebaikan melainkan diajarkan di dalam agama ini. Dan tidak ada keburukan melainkan dilarang di dalam agama ini. Agama yang sempurna, agama yang menutup seluruh agama sebelumnya, karunia yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita wahai kaum muslimin. Allah nyatakan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kata Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku ridai bagi kalian pada hari ini. Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku lengkapi pula untuk kalian nikmatku, dan aku ridha bahwa Islam itu sebagai agama bagi kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan agama ini agama yang sempurna supaya segenap manusia merujuk kepada agama ini di dalam mencapai kebahagiaan mereka. Ya. Maka barang siapa yang mencoba untuk mencari kebahagiaan dengan melakukan percobaan-percobaan kepada arah-arah yang lainnya, pasti dia akan menemukan kegagalan. Pasti dia akan berpulang dengan kekecewaan. Pasti dia akan berujung kepada kesengsaraan hidup. Karena yang selain daripada agama ini, yang selain daripada ajaran Allah, itu tidak mengandung kemaslahatan yang sempurna, tidak mengandung kebahagiaan hidup yang penuh dan lengkap. Maka pelajaran yang kedua kita ambil dari ayat ini, Allah menyatakan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati-hati manusia menjadi tenang? Maka secara global, secara umum, bahwa ajaran agama ini adalah solusi untuk kita mencapai kebahagiaan hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin semua kita tahu atau kebanyakan kita tahu, beliau hidup tidaklah disertai dengan kekayaan yang melimpah ruah. Bahkan kesengsaraan beliau dari sisi materi, kekurangan beliau dari sisi materi bisa jadi lebih daripada kita. Beliau pernah merasakan tidak makan beberapa hari, sampai beliau mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah tidur di atas tikar sehingga tikar itu membekas pada badannya. Demikian pula beliau kalau berkendaraan, kendaraan beliau bukan kendaraan yang paling bagus pada waktu itu. Tetapi tak jarang kita melihat di dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan beliau naik di atas sebuah keledai. Dan keledai di kalangan Arab itu adalah binatang kendaraan yang paling rendah. Yang paling rendah. Ya, kalau kita ibaratkan sekarang ini mungkin seperti mobil teruntung. Yang bunyi tung tung tung tung tung tung tung. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak jarang menaiki kendaraan. Beliau alaihi salatu wassalam pernah diberi pilihan oleh Allah jalla wa ala apakah kekayaan atau kesederhanaan. Dan beliau diisyaratkan oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk merendahkan diri dengan kesederhanaan. Ya. Tetapi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas Islam, di atas cahaya dari Allah adalah kehidupan yang bahagia. Kehidupan yang nyaman, yang tenang, yang tentram. Karena yang paling terpenting daripada kehidupan beliau adalah kenyamanan dan ketenangan jiwa dengan petunjuk dari Allah. Sehingga beliau menyatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arifna bis-shalah." Wahai Bilal, berilah kita kelapangan dengan melaksanakan salat. Jadi salat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan ibadah yang memberatkan, yang menyusahkan. Tetapi ibadah salat bagi beliau adalah rehat. Ketenangan, kelapangan. Setelah beliau letih, beliau penat dari kesibukan-kesibukan dunia, maka beliau merehatkan diri dengan melaksanakan as-salat. Ya. Dalam riwayat lain beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi as-salat." Beliau menyatakan bahwasanya telah dicintakan kepadaku dari dunia kalian ini, yaitu wanita. Tapi kata beliau selanjutnya, dan telah dijadikan kesejukan jiwaku di dalam sholat. Memang beliau dicintakan kepada wanita, tetapi kesejukan jiwa tetap beliau nyatakan di dalam sholatnya, di dalam ibadah. Karena ketenangan, kenyamanan yang dirasakan oleh seorang yang dekat dengan Allah tatkala dia menunaikan ibadah kepada Allah, itu mengalahkan semua ketenangan dan ketenangan yang lainnya dari ketenangan-ketenangan dunia. Yang dikatakan orang bahwa menikmati persetubuhan dengan wanita disebut sebagai surga duniawi, istilahnya mereka. Tetapi menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesejukan jiwa yang sesungguhnya adalah di dalam ibadah kepada Allah, mengalahkan semua ketenangan-ketenangan yang lainnya. Orang yang dekat dengan Allah ketika di dunia, sehingga ibadahnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Bahwa engkau mengibadahi Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka Allah yang melihatmu. Orang yang merasakan kenikmatan dengan berdekatan bersama Allah di dalam ibadahnya, maka ini akan berlanjut. Ketika dia masuk ke dalam surga, maka kenikmatan yang paling tertinggi di atas segala kenikmatan-kenikmatan surga yang lain adalah ketika Allah Jalla wa'ala membuka hijabnya dan memperlihatkan wajahnya kepada hamba tersebut. Sebagaimana dinyatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa setelah penduduk surga diberi oleh Allah Jalla wa'ala segala kenikmatan yang telah dijanjikan kepada mereka, Allah bertanya, apakah masih ada yang belum dipenuhi kepada kalian? Mereka menjawab, engkau telah memberi kami kenikmatan dan engkau telah menyelamatkan kami daripada siksa api neraka. Maka mereka merasa bahwa mereka tidak lagi bisa menuntut yang lainnya. Ternyata Allah masih menyisakan satu kenikmatan, yaitu Allah menyingkap wajahnya dan mereka melihat kepada wajah Allah. Dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tidak ada kenikmatan yang lebih bagi mereka daripada melihat kepada wajah Allah. Ya. Melihat kepada wajah Allah ini melupakan mereka akan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. Ini dikarenakan mereka sebelumnya dekat dengan Allah ketika di dunia. Di akhirat nanti mereka merasakan kelezatan melihat kepada wajah Allah. Nah, jadi ketenangan, kebahagiaan dan kenyamanan hidup itu tidak tergantung kepada materi, namun lebih terarah kepada bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, meningkatkan hubungan kita bersama Allah dengan ibadah. Kita bisa lihat orang-orang yang kehilangan arah dalam hidupnya. Kalau kita ingin meneliti mereka satu persatu, inti permasalahannya adalah sama. Jawabannya adalah satu, yaitu karena mereka jauh daripada Allah. Karena jauh daripada Allah ini muncul berbagai penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit pikiran. Tapi bagi orang-orang yang beriman itu tidak berlaku sungguhnya. Ya? Karena mereka sudah dibekali dengan ketenangan dan kenyamanan jiwa yang lahir karena mereka dekat dengan Allah. Sehingga tidak ada tantangan hidup yang bisa membuat mereka stres atau membuat mereka panik atau membuat mereka gundah gulana atau membuat mereka sedih yang mencekam dan sebagainya dan sebagainya. Karena kedekatan mereka bersama Allah telah mengukus semua permasalahan. Nah, di hadapan saya ini ada sebuah tulisan karya seorang ulama besar Saudi Arabia yang beliau telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Beliau adalah Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah. Beliau menuliskan beberapa hal yang bisa kita upayakan untuk mencapai kehidupan yang bahagia sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau tadi kita telah membahas secara umum mengenai prinsip hidup yang bahagia adalah kembali kepada agama ini. Itu prinsip secara umum. Barang siapa yang ingin bahagia dalam hidupnya, kembali kepada agama Islam. Amalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. pasti dia akan bahagia, tidak mungkin tidak. Karena Allah adalah zat yang telah menciptakan mereka dan yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dan itu telah Allah tuangkan di dalam ajaran Islam. Nah, secara detail, secara rinci, ada beberapa hal yang perlu kita upayakan supaya kita mencapai kehidupan yang bahagia di dalam kita menjalani kehidupan dunia ini. Hal yang pertama yang diingatkan oleh beliau, yang ini merupakan inti dari segala kebahagiaan, yaitu kata beliau, "A'zabul asbab li dzalik wa asluha wa usuha huwal iman wal amalus shalih." Sebab yang paling terbesar, yang merupakan pondasi dan tiangnya adalah keimanan dan amalan yang soleh. Seorang yang ingin hidup bahagia, dia harus punya ini dulu, punya iman yang membuat, yang membuatkan amalan soleh. Dari sini maka tidak ada jaminan kebahagiaan hidup bagi orang-orang kafir. Ini bukan pandangan yang ekstrem, tetapi ini yang diajarkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala mengajak segenap manusia untuk masuk ke dalam Islam. Karena dengan keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya mereka bahagia dalam hidup mereka. Nah, kalau seandainya kita melihat pada orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya bahwa kehidupan mereka bahagia dengan materi, dengan fasilitas, dengan sarana, atau dengan ajaran agama mereka, itu hanya fata morgana saja. Karena kita tidak tahu dalamnya. Dan kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa tidak ada yang membawa kebahagiaan kecuali Islam. Kenapa kita punya prinsip yang seperti ini? Pertama, karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Inna dina indallahi Islam." Sungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Demikian pula dengan firman Allah Jalla wa Ala, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari Islam sebagai, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima daripadanya. Dan Allah tegaskan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Jadi, karena ayat-ayat ini, Allah sendiri yang menyatakan bahwa yang selain Islam itu tidak diridhai oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Secara logikanya, tidak mungkin ajaran yang tidak diterima oleh Allah, yang tidak diridhai oleh Allah akan membawa kepada kebahagiaan itu. Karena kalau seandainya ajaran lain itu membawa kepada kebahagiaan hidup, maka tidak mungkin Allah akan memurkai ajaran itu, tidak meridhai ajaran tersebut. Ini satu hal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat lain, di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, baik itu laki maupun wanita, tapi dengan satu catatan, Allah nyatakan wa huwa mu'min. Tidak cukup dia berbuat baik. Harus dengan catatan dia seorang mukmin. Kalau dia bukan mukmin, tidak dijamin oleh Allah. Apa kata Allah selanjutnya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka niscaya kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ini bukan artinya kemudian dia menjadi kaya raya, melimpah harta, dipenuhi kesenangan, fasilitas yang lengkap, sarana yang luar biasa. Ya. Hayatan thayyibah ini lebih mengarah kepada kehidupan bahagia yang terletak dalam hati dan jiwa kita. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepadanya hal-hal yang bersifat materi. Tapi itu bukan prinsip. Ya, karena kebahagiaan itu bukan pada materi. Nah, kalau seandainya kebahagiaan hidup itu adalah pada materi yang banyak yang melimpah, maka tidak mungkin Allah Jalla wa'ala membiarkan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hidup dalam keadaan sederhana dan merakyat istilahnya ala kadarnya, seperti yang sudah kita sebutkan di awal. Pasti Allah akan memuliakan nabinya dengan limpahan harta, karena nabi kita adalah nabi yang terakhir dan seutama-utama nabi, seutama-utama rasul, bahkan seutama-utama makhluk, baik dari kalangan manusia dan jin. Tidak mungkin Allah biarkan di dalam kesengsaraan hidup dengan kekurangan harta dan materi, kalau memang harta dan materi itu adalah jaminan kebahagiaan itu. Maka pernyataan Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik, artinya kehidupannya akan bahagia di dalam hati dan jiwanya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan dilimpahi harta oleh Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Niscaya kami akan mengganjari mereka akan pahala mereka dengan sebaik-baik apa yang mereka perbuat. Tidak akan rugi dia. Hidupnya akan baik, tenang, nyaman, bahagia. Ya. Maka intinya adalah iman. Allah nyatakan di dalam ayat lain, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka itu dengan perbuatan syirik. Kezaliman di sini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari, yang dimaksud adalah perbuatan syirik. Ya. Jadi barang siapa yang beriman kemudian dia tidak mencampurkan keimanannya dengan perbuatan syirik kepada Allah, Allah nyatakan mereka adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk dan mereka mendapatkan kehidupan yang nyaman, aman. Baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Sehingga kalau kita melihat adanya kehidupan orang-orang kafir yang sekarang menjadi kiblat manusia, yang mereka istilahkan dengan gaya hidup ala barat, yang notabene mereka mayoritasnya adalah kufar, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka memprovokasi kita bahwa kehidupan mereka adalah kehidupan yang bahagia di atas kekafiran mereka, semata-mata yang mereka tampakkan adalah materi mereka, fasilitas mereka, sarana mereka, kemewahan mereka, itu bukan jaminan. Kita yakin apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam ayat ini terjadi pada mereka. Allah menyatakan bahwa orang yang aman hidupnya, nyaman hidupnya, adalah orang yang beriman dan tidak berbuat syirik. Selama kita meyakini Al-Quran sebagai kitab suci yang paling benar, bahkan tidak ada kitab suci yang benar selainnya untuk masa akhir zaman ini, maka apapun yang mereka tampakkan, mereka publikasikan kepada kita dari kebahagiaan hidup, kita percaya kepada Allah dan Rasulnya bahwa itu adalah dusta. Dusta. Tidak mungkin mereka meraih kebahagiaan hidup. Adapun materi yang mereka tambahkan, kemewahan yang mereka tawarkan, itu bukan jaminan kebahagiaan hidup seperti yang sudah kita jelaskan. Ya. Bahkan di dalam pertemuan pada daur yang lalu yang kita adakan di Universitas Solo, UNS, kita sempat menerangkan bahwa Allah Jalla wa'ala menyiksa para pengidola dunia dengan dunianya itu sendiri. Dan itu yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man kana fid dunya hammahu, kata Nabi dalam riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Barang siapa yang dunia adalah kepedulian hidupnya, ja'alallahu fatrahu baina 'ainai, Allah jadikan kefakirannya berada di hadapan matanya. Kefakiran itu bukan artinya dia tidak punya harta, tetapi dia merasa selalu butuh kepada dunia, sehingga dia disiksa oleh rasa tamak dan rakusnya kepada dunia ini. Walaupun dia punya harta, dia terus merasa kurang, merasa tidak cukup. Dia punya harta, tetapi dia merasa sebagai orang yang tidak punya. Tidak ada kekuatan di dalamnya. Padahal kebahagiaan itu diraih dengan kekuatan apa? Jiwa. Betapa banyak orang yang kaya, dia disiksa oleh kekayaannya untuk terus mengejar harta siang dan malam, pagi dan sore. Mulai dari bangun tidur sampai akan tidur kembali. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa farraqa Allahu syamlah." Allah akan cerai-beraikan konsentrasi hatinya. Hatinya akan panik dengan berbagai kesibukan-kesibukan dunia. Bahkan pada sebagian habis dunia itu, dia tidak sempat merasakan enaknya kenikmatan dunia karena dia sibuk untuk mengejar dunia. Seperti yang kita contohkan, ya. Orang miskin, ya, yang makannya sehari-hari tempe, tahu, greh, ketika dia mendapatkan makan daging ayam, dia merasakan kenikmatan, Masya Allah. Ya. Dia datang di seolah-olah dia sedang berada di surga. Ya. Seolah-olah dia sedang makan manna wa salwa. Tetapi orang kaya yang makan sarapan paginya di Jakarta, siangnya di Singapura, ya, sorenya atau malamnya entah di mana lagi, belum tentu merasakan ini. Padahal masakan dan makanan yang mereka rasakan jauh lebih nikmat. Ya. Kalau yang merasakannya orang miskin tadi, tapi karena orang kaya ini, ya dia sudah biasa. Gak ada nilainya bagi mereka. Bahkan untuk makan pun mereka diburu-buru oleh pekerjaan, diburu-buru oleh kesibukan. Subhanallah. Jadi, ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, bukanlah pada materi letak kebahagiaan. Jadi apa yang ditampakkan oleh orang-orang kafir bahwa mereka punya kehidupan yang hebat, kehidupan yang bahagia, mereka sejahtera, padahal mereka dalam keadaan kafir kepada Allah dan Rasulnya, itu semuanya dusta. Tidak ada ketenangan jiwa di dalam kekafiran kepada Allah dan Rasul. Makanya kita lihat mereka orang-orang kafir itu, mereka melapangkan hati dan jiwa mereka dengan berbagai piknik, rekreasi, ya. Kemudian dengan apa? Pergi untuk berbuat maksiat, ya, minum khamr, berbuat zina. Padahal semakin mereka jatuh ke dalam perbuatan maksiat di atas kekafiran mereka, semakin mereka tersiksa dalam hidup mereka. Maka tingkat kriminalitas di negara-negara kafir itu lebih tinggi dibanding negara-negara yang mereka menerapkan hukum Islam. Karena Islam itu adalah jaminan daripada kemaslahatan dan kebahagiaan itu. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi inti daripada kebahagiaan hidup itu adalah iman dan amal yang saleh. Iman dan amal yang saleh. Orang yang tidak punya iman, dengan kekafiran mereka kepada Allah, mereka disiksa oleh Allah dengan kesengsaraan hidup. Mereka punya harta saja, punya materi saja, mereka tidak bahagia. Karena tidak ada ketenangan jiwa, kenyamanan hati. Dan bayangkan kalau seandainya mereka dalam keadaan tidak punya harta, tidak punya materi, makanya mereka kehilangan sedikit harta, sedikit materi itu adalah kiamat bagi mereka. Baru di PHK dari pekerjaannya, halal. PHK dari pekerjaan itu adalah akhir dari segalanya. Nah, mereka panik dan mereka dipusingkan dengan krisis global istilahnya sekarang. Yang sebetulnya bagi orang yang beriman dan percaya akan Allah dan Rasul-Nya, kekurangan materi, bahkan kehilangan materi sekalipun, tidak akan menggoyahkan kebahagiaan hidupnya, karena dia tidak menggantungkan kebahagiaan hidup itu pada materi, tapi dia gantungkan kebahagiaan hidupnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang ditentukan oleh Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhu. Walaupun bukan artinya bahwa kita tidak mencari kehidupan dunia kita, ya silahkan, dengan berbagai profesi, dengan berbagai kedudukan, dengan berbagai jabatan, dengan berbagai pekerjaan yang kita miliki untuk mencari dunia, silahkan. Tapi ingat, dunia itu bukan segalanya, bukan jaminan dari ketenangan hidup, bukan puncak daripada kenikmatan. Bahkan apabila kita selesai dari pekerjaan-pekerjaan kita itu, kalau kita kembali kepada Allah, di saat kita selesai dari pekerjaan kita, kita kembali untuk bersimpuh di hadapan Allah dengan melaksanakan ibadah, kita akan merasakan betapa nikmatnya ibadah itu dibandingkan kehidupan-kehidupan dunia yang tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang beriman itu dengan keimanannya dibekali oleh Allah untuk menghadapi segala tantangan itu. Ya. Kalau dia ditimpa oleh kebaikan, dia tahu syukur sama Allah. Dia tahu bahwa segala kenikmatan, segala materi, segala kemudahan, kegampangan hidup yang dia terima itu datangnya dari Allah. Bukan karena kemampuan dirinya, bukan hasil upayanya, bukan karena kehebatannya, bukan. Sama sekali. Dia tidak akan mampu berbuat apa-apa kalau tidak diizinkan oleh Allah. Sehingga kalau dia mendapatkan sesuatu daripada ketenangan dunia ini, dia tahu bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Sehingga dia ingat sama Allah, kalau dapat karunia, dapat nikmat, tak lupa dia mengatakan alhamdulillah. Dia syukur sama Allah. Dia tambah ibadahnya sebagai wujud daripada syukur tersebut. Dia gunakan kenikmatan itu dalam hal-hal yang mendatangkan ridha Allah. Sehingga apa yang Allah beri kepadanya itu benar-benar bermanfaat di dalam hidupnya. Coba lihat, ini seorang yang beriman. Bandingkan dengan seorang yang kafir. Kalau diberi harta oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, dia tidak tahu untuk apa dia menggunakannya. tidak pernah kenal rasa syukur sama Allah. Dia lupa diri, seolah-olah segalanya itu dia dapatkan karena kehebatannya, karena kemampuannya, karena daya upayanya, sehingga dia merasa congkak, angkuh di muka bumi. Tidak taunya dia dikejutkan, dia mengalami terapi kejut istilahnya, dengan musibah yang bisa mengurangi dan melenyapkan hartanya. Makanya dia jatuh dalam keadaan stres, panik, guncang. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang bunuh diri. Kita karena tidak tahu dan tidak dengar saja berita-berita mereka, yang jelek-jelek ini tidak diekspos, ya, off the record, disimpan. Orang yang beriman lebih tangguh daripada itu. Kalau dia diberi kenikmatan oleh Allah, dia syukur. Tapi kalau seandainya dia dicoba, ditimpa oleh musibah, dites keimanannya oleh Allah dengan berbagai kekurangan, kesulitan, kepayahan, sedikitpun hal itu tidak akan membuat guncang kehidupannya. Kenapa? Karena dia dengan keimanannya telah dibekali untuk sabar menghadapi semua tantangan hidup tadi. Dia tahu apa yang menimpanya itu pasti datangnya dari Allah. Dan tidaklah Allah menimpakan kesulitan-kesulitan, kepayahan-kepayahan yang dia alami pada saat ini, melainkan ada hikmah di baliknya. Dia tahu bahwa Allah tidak pernah menginginkan keburukan pada hambanya. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rahasia di balik peristiwa itu. Karena Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma ana bidzallamin lil 'abid, aku tidak pernah aniaya kepada hamba-Ku. Sehingga dengan demikian dia tenang, nyaman, sabar. Bahkan tingkatan mereka ada beberapa jenjang. Sabar itu tingkatan yang paling terendah bagi orang yang beriman. Tingkatan yang di atasnya adalah ridho. Tingkatan yang di atasnya adalah syukur. Sabar artinya dia menahan diri terhadap perihal-perihal yang bisa menjatuhkannya ke dalam muka Allah tatkala menerima musibah. Dia tahan lisannya, jangan sampai ya, lisannya ini keceplosan mengucapkan kata-kata yang dimurka oleh Allah tatkala dia ditimpa musibah. Jangan sampai lisannya ini mengumpat, tidak terima terhadap keputusan Allah. Bahkan dia upayakan untuk lisannya itu selalu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas semua kondisi yang Allah berikan. Atau dia mengatakan qadarallahu wa masya'a fa'al, hatta yakuna khairan. Apa yang ditetapkan oleh Allah pasti Allah perbuat dan mudah-mudahan itu menjadi kebaikan. Dia tahan anggota-anggota badannya sehingga dia tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh yang ceroboh. Dia tidak akan berbuat yang mendatangkan murka Allah. Dia tahan anggota badannya tatkala datang musibah. Dia tidak memukul-mukul mukanya, dia tidak memukul-mukul dadanya, dan tidak pula membentur-benturkan anggota badannya kepada benda-benda yang bisa membahayakan dirinya, sebagaimana yang diperbuat oleh sebagian orang. Tatkala ditimpa oleh musibah, dia memukul wajahnya, dia memukul badannya, atau memukul dinding, atau menabrakkan kepalanya ke dinding, menunjukkan bahwa dia tidak terima terhadap apa yang diputuskan oleh Allah. Nah, orang yang sabar menahan daripada itu semua. Dan menahan anggota badannya tidak menghadapi musibah Allah dengan melaksanakan hal-hal yang haram. Ya, beda dengan orang-orang kafir. Orang mukmin itu kalau ditimpa oleh musibah, dia semakin taat sama Allah, semakin ibadah sama Allah. Bukan malah nenggak, minum khamr, bukan malah berbuat zina, bukan malah mencari penghidupan dari hal-hal yang haram. Sehingga tatkala dia ditimpa oleh musibah, dia sudah tidak lagi kontrol. Yang penting dia bisa menghasilkan uang. Dia tidak peduli apakah ini halal atau haram. Yang penting saya sekarang bisa mengumpulkan uang. Ini tidak sabar namanya. Orang yang beriman dengan keimanannya semestinya dibekali dengan kesabarannya, yang menahan anggota badannya dari segala apa yang murka oleh Allah. Kemudian menahan hatinya, tidak pernah di dalam hatinya itu muncul rasa buruk sangka sama Allah. Apalagi sampai dia mengumpat di dalam hatinya, menantang di dalam hatinya terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini orang yang sabar. Nah, tingkat yang di atasnya bukan hanya sekedar menahan diri, yaitu tingkatan ridha, bahkan dia ridha ya, terhadap apa yang ditimpakan oleh Allah. Kalau tadi sabar hanya menahan diri, tapi dia tidak suka dengan apa yang ditimpakan oleh Allah, tidak suka di sini. Kalau seandainya dia disuruh pilih antara musibah dengan tidak musibah, dia akan memilih tidak musibah. Namun dia menahan diri, menahan lisan, menahan hati, menahan anggota badan yang lain untuk tidak jatuh ke dalam murka. Nah, orang yang ridha, kalau seandainya dia disuruh pilih, dia akan memilih musibah. Dia ridha dengan musibah. Bagi dia musibah dengan tidak musibah sama, tidak pengaruh. Enggak ngaruh katanya Nagel. Ya, istilahnya mereka enggak ngaruh. Hah? Antara musibah dengan tidak musibah tidak ada masalah. Kenapa? Karena bagi dia kehidupan itu atau materi itu bukan segalanya. Apa yang ditimpakan oleh Allah tidak sedikit pun berpengaruh pada keimanannya. Sehingga dengan demikian dia sudah sampai pada tingkat ridha terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Manis atau pahit, baik atau buruk. Nah, sehingga kalau seandainya dia disuruh pilih, bagi dia sama saja. Ditimpa oleh musibah atau tidak, sama. Karena dia sudah ridha sama Allah. Nah, bukan hanya sekedar menang, tapi ridha. Tingkatan yang lebih tinggi di atasnya adalah orang-orang yang bernikmat-nikmat dengan datangnya musibah. Kalau orang lain dengan datangnya musibah itu bersusah-susah dan berpayah-payah, bernangis ria, kalau bagi dia dengan datangnya musibah bernikmat-nikmat. Bukan artinya ketawa-ketawa sendiri. Ketawa-ketawa sendiri itu bahaya ya. Artinya dia bernikmat-nikmat, yaitu dia merasakan kelezatan di dalam jiwanya ketika datangnya musibah. Bagaimana itu? Dia merasa musibah ini penuh dengan berkat, penuh dengan rahmat dari Allah. Kenapa? Karena dengan datangnya musibah banyak hal-hal kebaikan yang bisa dia amalkan. Dia sadar sekian keutamaan telah menunggunya tatkala dia ditimpa oleh musibah, sehingga dia berlezat-lezat, bernikmat-nikmat dengan musibah. Datang musibah, dia semakin dekat dengan Allah. Ya, semakin dia banyak ibadah, semakin dia doa. Semua ini pahala yang sudah dia nanti-nanti. Yang belum tentu dengan tanpa turunnya musibah, dia bisa dekat sedemikian rupa dengan Allah. Biasanya orang yang ditimpa oleh musibah, kalau dia bisa menjadikan momentum ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, dia akan mendapatkan kedekatan diri yang lebih daripada biasanya. Sehingga dia bisa bernikmat-nikmat dengan musibah. Nah, belum lagi nanti dengan datangnya musibah dia bisa bertawakal kepada Allah, dan ini pahalanya besar. Berpasrah diri kepada Allah, berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah. Membuat dia kembali al-inabah kepada Allah. membuat dia bertaubat kepada Allah. Jadi sekian keutamaan-keutamaan telah menantinya, dan ini dia tunggu-tunggu. Ketika datangnya musibah, dia bernikmat-nikmat dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah juga. Sehingga dia ketika datangnya musibah itu bukannya merasa tertekan, bukannya merasa tertindas hidupnya, tapi dengan datangnya musibah dia merasa bahwa dia sedang diberi nikmat oleh Allah. Kalau ada yang bertanya, kok saya tidak merasakan itu, Ustaz? Ya, karena kamu belum sampai pada tingkat ini. Apa ada jawabannya orang yang seperti itu? Yaitu orang-orang yang menjadi pilihan Allah untuk dekat sama Allah. Mereka-mereka yang telah dimuliakan oleh Allah dengan kedekatan khusus dengan Allah. Seperti para nabi, para rasul, orang-orang saleh, para syuhada, salihin, as-siddiqin. Sehingga dengan demikian mereka tidak lagi tergantung dengan kehidupan dunia. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum terhadap perihal seorang yang mukmin. Dan itu beliau ungkapkan. Beliau ungkapkan sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya dari hadis Abu Suhaib, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, ajaban li amri mukmin, sangat mengagumkan perkara seorang yang mukmin itu. Bagaimana? Kata Nabi, inna amrahu kullahu lahu khair, karena urusan seorang yang mukmin itu semuanya adalah kebaikan. In asabatu sarra'u syakar, kata Nabi, kalau dia ditimpa oleh kebaikan, ditimpa oleh hal-hal yang menggembirakan, maka dia syukur sama Allah. Bahkan khairan lahu, dan itu baik untuknya. Wa in asabatu sabar, kalau dia ditimpa oleh para bahaya, oleh perkara yang menyulitkan dan menyusahkan dia, maka dia sabar. Fakana khairan lahu, dan hal itu menjadi baik untuknya. Dan beliau tegaskan, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada seorang pun yang punya hal itu kecuali seorang yang mukmin, seorang yang beriman. Artinya bahwa orang-orang kafir tidak pernah bisa melakukan ini. Walaupun dia telah mencapai tingkat doktor dalam bidang psikologis, ahli psikolog atau psikiater, tapi dia kafir, jangan harap bahwa dia bisa menangani kehidupannya dengan bahagia. Karena dia tidak punya inti daripada kebahagiaan, yaitu yang dinyatakan oleh Nabi, walaysa dzalika li ahadin illa lil mukmin. Ya. Dan tidaklah yang demikian itu milik seseorang kecuali hanya punya seorang yang mukmin. Orang yang mukmin yang bisa berbuat seperti itu. Nah. Maka ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kedekatan sama Allah yang dilandasi oleh iman wal amal saleh, ini adalah inti daripada kebahagiaan. Makanya kalau kita ingin bahagia dalam hidup kita, marilah kita berlomba-lomba untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita dengan mempelajari ilmu agama ini, dengan mengamalkannya, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, kita tambah ibadah kita. Kita tambah kedekatan kita sama Allah, bukan tambah dari uang.